Mitra Bisnis, Investor Daily menulis, Amerika Serikat menyebut pemerintah Indonesia gagal mengambil tindakan terkait diskriminasi yang sering terjadi terhadap penganut agama minoritas. Dikatakan, pemerintah umumnya menghormati kebebasan beragama bagi 6 agama yang diakui secara resmi, tapi tidak bagi kelompok di luar itu. Kita juga ketahui, Presiden SBY belum lama ini menerima penghargaan International The World Statesman atas kepemimpinannya menjaga toleransi beragama. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan Koordinator The Wahid Institute, Subhi Asari. Pak Subhi, apa komentar Anda soal ini? Memang sih kalau dikaitkan dengan penghargaan, penghargaan yang diterima oleh SBY, itu kan yang memberikan itu LSM ya. Bill of Conscience itu semacam organisasi non-pemerintah yang berbasis di New York kan sebetulnya. Dan memang kalau kita lihat secara struktural nggak ada hubungannya dengan pemerintah ya, pemerintah Amerika sendiri. Jadi pemerintah Amerika bisa saja memberikan pernyataan sikap yang berbeda dari pesan yang disampaikan ketika pemberian penghargaan oleh Bill of Conscience itu. Lalu bagaimana Bapak menilai SBY yang belum lama ini menerima penghargaan International The World Statesman atas kepemimpinannya menjaga toleransi beragama? Kalau kita kan beberapa hari setelah, bahkan besok paginya setelah pemberian penghargaan Bill of Conscience itu, kita sudah memberi semacam tenggat waktu kepada pemerintah, kepada SBY untuk segera menyelesaikan kasus-kasus kebebasan beragama yang sampai sekarang masih belum selesai kan. Seperti yang di Bekasi, yang Madia, yang Sampang, terus yang di Bogor, dan di beberapa tempat lain. Tapi setelah berjalan waktu, kita waktu itu hanya kasih waktu seminggu, tapi sampai sekarang belum ada ini, belum ada perubahan, bahkan sebaliknya justru malah makin buruk karena pengungsi Syiah yang ada di Gor Ampang itu justru malah diusir di sana, dipindahkan ke Sidoarjo. Banyak pihak mengatakan ini pembiaran. Nah, sebenarnya bagaimana membuat pemerintah sadar kalau pembiaran ini sedang terjadi? Karena kalau dilihat, masalah-masalah diskriminasi yang terjadi sudah di blow up. Bahkan beberapa kasus sudah menjadi isu internasional, tapi masih terus terjadi hingga kini. Menurut Bapak harus bagaimana? Kalau dari sudut pandang kita sih segala cara kan sudah kita lakukan ya. Segala cara untuk membuat pemerintah itu sadar gitu ya. Melalui cara yang sok, bahkan agak keras juga. Misalnya kita aksi, terus kita juga bikin statement, terus kita juga ngirimkan surat gitu sih, segala macam. Sudah segala upaya sudah kita lakukan. Jadi sebetulnya bisa dibilang segala upaya itu mentok gitu untuk membuat pemerintah itu ingat, dan itu menunjukkan mungkin kebebalan gitu ya, kebebalan pemerintah. Ya itu udah bebal itu, mereka kan cenderung berkelit gitu ya, cari-cari alasan, cari-cari pembenaran bagi tindakan-tindakan yang mereka lakukan. Demikian Koordinator The Wahid Institute, Subhi Asari. Saya Wendy Lim.